Sepak bola adalah hasil kreativitas manusia dari dan ketika ia diciptakan sampai bagaimana sepak bola tersebut dimainkan. Dalam skala industri, sepak bola adalah pekerjaan yang berorientasi pada keuntungan finansial pemain maupun manajemen. Stop, stop. Saya tanya dulu karena sekarang ini banyak sekali orang rewel. Belum ada ya yang mengatakan sepak bola itu bid'ah gitu. Belum ada ya. Sepak bola itu haram itu enggak ada, belum ada. Jadi ini sambil belajar soalnya sekarang nek diterus-terus kayak gini musiknya ya haram, bal-balan ya haram. Jadi kalau dalam Islam sepak bola itu namanya wilayah ijtihadi. Jadi di mana wong iku ngigo godong gedang dadekke suru, dadekke takir, dadekke pincuk itu namanya wilayah ijtihad. Nah, sepak bola itu adalah bersyukur kepada Allah dengan mendaya gunakan kaki untuk kegembiraan bersama asal berakibat baik satu sama lain. Itu namanya wilayah ijtihad. Jadi sepak bola itu sangat terkait dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian baru nanti ada perubahan dari sepak bola perserikatan zaman dulu. Dulu itu hanya ada 5 kesebelasan di Indonesia yang berpuluh-puluh tahun menjadi supremasi, Persija, Persebaya, Persib belum, PSM Makassar, PSM Makassar, terus Medan, pokoknya Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Barkui lagi Onom Bandung, Barkui lagi Aceh, Padang, terus baru DIY itu sudah lebih dulu daripada Persija. Sepak bola kita itu dulu pernah juara nasional di DIY ya, tahun 1938, cuman tidak diakui karena waktu itu belum ada Indonesia. Tapi kita juara nasional pada waktu itu. Tapi saya juga akan mendukung semua kebaikan, ya teman-teman sekalian. Jadi tidak ada masalah ya sepak bola di Sleman ini ya. Soalnya musik diharamkan, selawat diharamkan, tahlilan diharamkan, macam-macam, suwe-suwe bal-balan diharamkan, mancing diharamkan, motor, handphone diharamkan, suwe-suwe ndasmu haram. Yes, angel nek sing monggo Mas, pun terus ki Mas. Sekaligus menjadi kebutuhan hiburan bagi para pendukungnya atau supporter. Bagi sebagian yang lain, sepak bola tidak berhenti pada kata hiburan semata, namun di situ ada semangat, kebanggaan, dan cinta yang terpatri di dalam dada. Dari dua ketergantungan tersebut, sepak bola nyatanya adalah sebuah permainan yang tidak bisa dimainkan dengan bermain-main, karena ada tanggung jawab dan target pencapaian. Begitu juga dengan sepak bola di Sleman yang diwakili oleh PSS Sleman, sebuah klub sepak bola kabupaten yang akan berkompetisi pada Liga 2 musim 2018. Jadi unsurnya tadi nyun sewu ya Mas ya. Unsurnya tadi bahwa sepak bola itu apa namanya? Yang kedua tadi setelah industri tadi bahwa sepak bola itu sebenarnya adalah media di mana kita bisa bersaudara. Angel loh dadi sedulur ki. Aku takon BCS iki seduluran ora atine? Seduluran ora? Merasa sesaudara ndak? Merasa sekeluarga ndak? Tidak gampang loh. Tidak gampang loh. Anda sesama Golkar aja belum tentu seduluran loh, ya ora? Kowe padha-padha Nasdem e urung karuan seduluran loh, ya ora? Kowe padha-padha Islam e ora seduluran loh ya. Antarane iki karo iki karo iki musuhan loh ya. Nah, BCS ini saya mohon dengan sangat kepada Allah, saya mohonkan agar bisa menjadi wadah paseduluran anak-anak muda Sleman yang menggembirakan mereka. Dan kegembiraan yang paling utama, hiburan yang paling utama adalah karena mereka bersaudara. Mereka bersaudara, jadi sesama BCS itu Anda tolong-menolong satu sama lain, berusaha bersama, dodol iki bareng, gue usaha bareng, dan seterusnya. Kira-kira gitu ya.